Ada sebagian orang itu menjadikan partai terus yayasan itu menyamakan dengan yayasan dan pesantren itu sebagai masalah masalah itu dibenarkan itu. Ya tidak dibenarkan sama sekali kalau pembentukan partai dengan disamakan dengan pembentukan apa yayasan dan pondok pesantren sebagai masalah itu bersalah. Permasalahannya itu kalau masalah hal bersalah itu sarana dan prasarana dalam batas yang tidak melanggar ketentuan syariah. Sedangkan partai, pembentukan partai di sana mengandung pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan syariah. Ya. Kalau masalah hal bersalah itu tidak mengandung pelanggaran ketentuan syariah. Nah, bagaimana kalau partai itu mengandung melanggar ketentuan-ketentuan syariah? Ialah dalam peraturan partai, ya, suara terbanyak itu suara mayoritas. Suara mayoritas itu suara yang harus diikuti. Ini jelas melanggar ketentuan syariah. Kalau yayasan itu atau pondok pesantren itu mempunyai prinsip berikat, ya salah. Karena prinsip ini sudah melanggar ketentuan syariah. Sebab yang diikuti bukan suara mayoritas dalam ketentuan syariah, yang diikuti ialah apa yang dipastikan datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran Muslim. Ini satu. Kedua, di dalam hal kepartean itu mengandung ketentuan, ya, suara orang baik dan suara orang jahat sama, suara orang yang berilmu dan suara orang yang jahil sama. Nah, padahal dalam ketentuan agama suara nasihat orang yang baik atau orang yang saleh harus lebih diutamakan daripada orang yang saleh, orang yang fasik, Maka ketentuan ini sudah melanggar ketentuan syariat. Suara orang yang berilmu dengan ilmu agama harus lebih diutamakan daripada suara orang yang jahil dalam ketentuan agama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini adalah penegasan dari Allah bahwa memang orang yang berilmu itu tidak akan bisa disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Maka ketika agama menjunjung tinggi orang yang berilmu demikian tingginya sampai Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyailah oleh kalian orang yang berilmu dari bila kalian tidak mengerti masalah itu, terus disamakan dengan orang jahil. Ini mengandung apa? Pelanggaran ketentuan syariat. Kalau yayasan ataupun pondok pesantren mempunyai peraturan yang demikian, ya salah juga. Begitu. Jadi permasalahannya, masalah al-mursalah itu yang apa yang diistilahkan sarana dan prasarana itu dibolehkan selama apa? Tidak melanggar ketentuan syariah. Begitu. Ya. Dan masih banyak lagi perkara kepartaian itu yang melanggar ketentuan syariah. Nah, itu bahayanya. Barakallahu fiik. Nah.